Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi. Kita kembali berkumpul bersilaturahmi dalam rangka membaca kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin wa laysa li aqalli as-sadaqi wa la li aktharihi hadd wa yajuzu an yatazawwajaha ala manfa'atin ma'lumah. Ini bacaan terakhir kita sampai pada masalah batas minimal dan batas maksimal sadaq. Kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, wa laysa li aqalli sadaqi wala li aktharihi haddun, dan tidak ada li aqalli sadaqi untuk sadaq mahar paling sedikit, wala li aktharihi dan mahar paling banyak haddun batasan. Jadi enggak ada batasan paling banyak paling sedikit. Wa yajuzu dan boleh mahar itu ayya tazawwajaha, seorang laki-laki menikahi istrinya ala manfaatin ma'lum, maharnya berupa jasa ma'lum. Jasa ma'lum itu jasa yang sudah terukur, jasa yang ada ukuran harganya, ada ukuran apa waktunya, ada ukuran pembayarannya. Kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullahu ta'ala, laisa lissadaqi haddun fil qillati wala fil kasrati. Tidak ada lissadaqi untuk yang namanya mahar haddun batasan, fil qillati dalam batasan minimalnya, wala fil kasrah atau juga batasan maksimal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surja Arafah. Jadi enggak ada batasan minimal, enggak ada batasan maksimal, bal kullu ma jaza ay yakuna tsamanan, akan tetapi seluruh apa jaza ay yakuna tsamanan yang bisa menjadi sebuah harga, menjadi sebuah sesuatu yang punya harga, maksudnya begitu. Amin ainin, baik berupa benda au manfaatin atau berupa jasa. Jadi sesuatu yang bisa ada nilai harganya dan sesuatu itu bisa dijadikan sebagai harga, sebagai nilai. Contohnya jasa pijit itu kan juga jasa. Pijit itu bukan barang tapi itu jasa. Tapi ada nilainya. Orang bisa membuat harga untuk sekali pijit. Kan begitu. Atau juga jasa mengajarkan misalnya. Mengajar kayak gini kan. Itu punya nilai, ada nilai, dan itu maklum di apa namanya, di kalangan kita bahwa orang kalau mengajar punya hak untuk mendapatkan upah atas pengajarannya, kan gitu. Itu berarti pengajaran tersebut jasa yang punya nilai, karena jasa itu bisa diganti dengan sebuah upah. Jaza ja'aluhu sadaqan bal kullu ma jaza ay yakuna tsamanan, seluruh apa yang bisa dijadikan sebagai harga gitu, sebagai harga. Nih pensil buat lu, cuman bayarnya pijitin gitu. Jadi orang bisa tuh muawadah dengan jasa. Ini sepeda buat ente, cuman syaratnya ente 5 hari ngajarin anak saya ya, ah gitu. Jadi upah untuk mengajarkan anak itu sepeda. Artinya sepeda ini punya nilai, nilainya 5 kali ngajar Al-Quran kepada anak-anaknya. Jadi dalam pandangan kita sebagai orang yang bersosial, ada jasa-jasa yang memang kita bisa nilai harganya. Karena itu apa namanya muta'aruf bainan nas, memang sudah diketahui oleh orang. Bal kullu ma jaza ay yakuna thamanan, setiap yang mungkin bisa jadi harga dari punya nilai uangnya, min ainin berupa benda, aum kalau benda kan umum, aum manfaatin atau berupa jasa, jaza ya'luhu sadaqan, maka sah untuk dijadikan sebagai mahar. Qala Abu Thawrin, kata Imam Abu Thawr, ini salah satu ulama dari Abu Thawr itu Syafi'i ya, Abu Thawr Syafi'i. Dari awal-awal mazhab Imam Syafi'i di Baghdad. Wa qala Abu Thawrin yutaqaddaru bi khamsati dirahim. Abu Thawr mengatakan ini batas minimum yutaqaddar. Yang namanya mahar itu ditakdir, diperkirakan batasan minimalnya bi khamsati dirahim, yaitu 5 dirham. Batasan minimal kata Imam Abu Thawr 5 dirham, batasan minimal mahar 5 dirham. Jadi kalau 1 dirham itu kan, dirham itu kan perak, kalau dinar emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dinar perak, dirham emas. Dirham perak, dinar emas. Dirham itu cetakan 1 dirham dulu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 dirham itu ukurannya 3 1/4 perak gram, 3 1/4 gram perak. Berarti kalau 5 kali 3 sekian itu kan 15 kan gitu. 1 per 3 kali 5 1/2, berarti 5 dirham itu 16.5 gram kira-kira, atau mungkin 17 gram. Batasan minimal kata Imam Abu Thawr yang namanya mahar itu 5 dirham. 5 dirham itu seukuran 16,5 gram perak atau 17 gram perak. Kalau 17 gram perak kita konversi menjadi uang rupiah, 1 gram mahar 1 gram perak itu kan murah. Ada yang 15.000, bahkan ada yang 6.000 gitu. Katakanlah 15.000 lah begitu. 15.000 kali 17 kali 10 aja 150. Kalau dikali 7, 15.000, 30, 90. Berarti 240. Ah, 250.000. Jadi mahar itu paling minimal 250.000 atau 300.000. Khamsat dirahim. 5 dirham. Wa Abu Hanifah, dan kata Imam Abu Hanifah, bi asyrati dirahim, paling minimal mahar itu 10 dirham. 10 dirham. 10 dirham itu lebih mahal. Berarti 10 dirham itu ya tadi 300.000 kali 2. 600.000. Sama-sama murah. Wa hadha takdir in thabata fihi sunnatun wa illa fa huwa tahakkum. Wa hadha takdiru, dan ini perkiraan minimal mahar ini, in thabata fihi sunnatun, kalau ada thabat muncul, kalau beneran ada fihi sunnatun, di dalam masalah ini ada hadisnya, ada riwayatnya. Sunnah itu dalam arti umum, ma thabata ma sudiru anin nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin qawlin wa takririn wa sifatin khuluqiyatin wa khalqiyah, kan begitu. Kalau memang ada riwayatnya, benar sampai kepada kita riwayat bahwa ada batasan minimal mahar 5 dirham atau 10 dirham, ya kita terima. Wa illa, tapi kalau enggak ada, fahuwa tahakkumun, maka ini namanya tahkim saja. Ini namanya ya istihadnya, penetapan ulama saja. Artinya tidak ada masalah kalau kemudian orang berselisih, bahkan orang mengingkari ini, tidak ada masalah. Fahuwa tahakkumun, kata Imam Taqidin Al-Isni. Khasnya Imam Taqidin Al-Isni kan begitu. Wa fi sunnati ma yadullu lima qulna. Begitu. wa fi sunnati, dan dalam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yadullu lima qulna, apa yang menjadi dalil dari apa yang kita katakan, bahwa kita bilangnya tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal. Yang bilang batasan minimal 5 dirham itu Imam Abu Tsaur. Imam Abi Hanifah minimal bilang 10 dirham. Kalau kita bilang kagak ada. Tidak ada batasan minimal, hatta kalau orang mau nikah pakai sendal jepit pun sah-sah saja, kan begitu. Jadi kalau mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, la hadda li aktsarihi wala li aqallihi. Tidak ada batasan minimal dan maksimal dalam mahar. Dan ada hadis Nabi Muhammad yang menjadi dalil bagi pandangan kita, fa fi sahihaini, dan dalam Imam Al-Bukhari dan Muslim, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li rajuli, mengatakan kepada laki-laki, alladhi arada tazwija, yang mana dia ingin dinikahi. Jadi ini cerita dulu ya, cerita ketika Nabi Muhammad sedang berkumpul di bersama para sahabat, kemudian ada perempuan yang datang. Gimana teksnya perempuan tuh, saya lupa. Ya Rasulullah, inni wahabtu nafsi ilaika, kan begitu. Pokoknya mirip begitu, ya Rasul, saya kasih seluruh badan saya nih buat Rasul. Maksudnya perempuan ini minta dinikahin. Kemudian Nabi Muhammad diam sebentar. Akhirnya kemudian ada seorang laki-laki, ya Rasulullah, kalau engkau enggak mau nikahin saya aja, zawijniha, kan gitu. Ya Rasul, nikahin saya kepada dia, kata laki-laki tersebut. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, iltamis wala, kalimatnya itu, iltamis wala khataman min hadid. Ya udah, kalau begitu cari khataman, cari cincin walaupun dari besi. Enggak dari emas mewah enggak apa-apa, enggak dari perak yang punya nilai enggak apa-apa, dari besi. Iltamis walau khataman min hadid. Coba cari emas, coba cari cincin terbuat dari besi aja, enggak apa-apa. Wa huwa hadisun mutawwal, hadisnya ini hadisnya panjang memang, ceritanya panjang. Wa fi akhirihi, dan kemudian di akhirnya, artinya kan orang tersebut kan kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, saya enggak punya. Kalau gitu begini, saya enggak punya. Kalau gitu saya enggak punya. Jadi banyak yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad, tapi laki-laki ini enggak punya. Kemudian di akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, zawwajtuka, saya nikahkan anda wahai rajul, wahai laki-laki, bima ma'aka minal Quran, dari apa yang anda punya dari Al-Quran. Nah ini yang jadi masalah nih, teks ini banyak diartikan, ya memang teksnya terbuka buat diartikan macam-macam. Jadi ada sebagian ulama mengatakan, zawwajtuka bima ma'aka minal Quran, aku nikahkan kamu wahai pemuda dengan apa yang kamu punya dari Al-Quran. Diartikan bahwa dia baca. Al-Qurannya dibaca di depan si perempuan. Saya sih gak ngartin gitu. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad bima ma'aka minal Quran itu jasa ngajarin Al-Quran. Ini laki-laki sudah punya hafalan Al-Quran beberapa ayat. Lalu hafalan itu diajarkan kepada si perempuan sebagai mahar. Karena maharnya berupa manfaat. Itu yang saya artiin dan juga saya dapat dari banyak guru-guru. Kalau sekarang kemudian ada orang yang mengatakan maharnya baca Al-Quran dengan hadis ini, saya sih nggak begitu setuju. Nggak begitu setuju kalau, karena salah satu syarat mahar itu ayyakuna iwadhan. Harus jadi iwad, bisa jadi harga, bisa punya nilai. Dan syarat yang penting lagi bahwa mahar itu adalah punya dia. Memang dia yang punya begitu. Sedangkan ayat Al-Quran, ya bukan punya dia kan. Gitu. Tapi mungkin jasanya. Nah, kita baca lagi. Wa fihi dalilun lil mubalaghati fil killah. Dan hadis ini adalah dalil. Menjadi petunjuk lil mubalaghati, untuk mubalaghah fil killah. Paling sedikitnya sedikit. Karena Nabi Muhammad kan menawarkan kepada laki-laki mahar dalam keadaan dalam porsi yang berjenjang. Dari mulai cincin terus sampai dia gak punya apa-apa kecuali hafalan Qur'annya. Maka hafalan Qur'an itu menjadi tanda, menjadi bukti sedikitnya paling sedikit. Gitu. Sedikit paling sedikit. Wa fi jawazi ja'lil manfaati shadaqan, dan bolehnya menjadikan manfaat, menjadikan jasa shadaqan menjadi mahar. Jadi ada dua nih maksud atau isi daripada hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni. Yang pertama, dalilun lil mubalaghati fil qillah. yaitu menjadi petunjuk, menjadi dalil bahwa paling sedikit mahar boleh, kan begitu. Zawajtukaha bima ma'aka minal Qur'an, ya zawajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Wa fi jawazi ja'lil manfa'ati shadaqan, dan yang kedua bolehnya menjadikan manfaat sebagai mahar. Wa fi hadis Amir bin Rabi'ah, dan dalam hadis Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an, beliau mengatakan anna imra'atan, bahwasanya ada perempuan min bani Farazah, min bani Fazarah, dari bani Fazarah, tazawwajat ala na'laini, itu menikah ala na'laini, dan mahar yang diberikan kepadanya dua sendal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah alaihi wasallam mengatakan kepada perempuan tersebut, araditi min nafsiki wa maliki bin alaini, araditi, apakah engkau rela min nafsiki, untuk dirimu dan hartamu? Karena pernikahan itu kan nanti membuat si perempuan dirinya menjadi apa istilahnya, dirinya dinikmati oleh lakinya. Artinya ada hak suami terhadap badannya, wa maliki, dan hartanya. Dan hartanya kan bergantung kepada suaminya. Kalau suaminya cuma bisa mahar sendal, ya kan gak usah ngarepin yang banyak-banyak nanti. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, araditi min nafsiki wa maliki bina alaini ente ridho. Itu badanmu dan hartamu nanti akan dijadikan sebagai tanggungan oleh si laki-laki, cuman dengan nilai dua sendal jepit saja. Waqalat, kemudian dia mengatakan na'am. Dia si perempuannya, iya ya Rasul, gak apa-apa. Namanya juga udah cinta kan begitu. Fa'ajazahu, lalu Nabi Muhammad membolehkan mahar tersebut dijadikan sebagai mahar pernikahan. Kalau seandainya batasan minimal itu ada, tentu kan Nabi Muhammad enggak membolehkan adanya sendal. Sendal kemurahan nih kan begitu. Tapi memang dianjurkan nilai mahar yang tinggi, walaupun mahar kecil boleh gitu. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wa Tirmizi, dan juga Imam At-Tirmizi, wa qala, kemudian Imam At-Tirmizi mengatakan innahu hasan. Hadis ini hasan, wa fi ba'di nusakh, dalam teks atau dalam manuskrip yang lain, qala hasanun sahih, ini hadisnya hasan sahih. Wa qala Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir mengatakan, Imam Ibnu Asakir juga termasuk Asy-Syafi'iyah. Jadi kalau dalam kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, kitab apa tuh Imam Jalaluddin As-Suyuti berkaitan dengan hadis. Itu banyak periwayatan dari Imam Ibnu Asakir fi kitabihil Atraf, dalam kitabnya Al-Atraf, innahu sahih, hadis ini hadis yang sahih. Jadi hadis yang sahih itu ya bahwa Nabi Muhammad pernah membolehkan orang dinikahi dengan mahar hanya sebuah sendal saja. Qultu, saya bilang, ini kata Imam Taqiyuddin Al-Isni. Kalau saya sih bilang begini nih, Imam Taqiyuddin Al-Isni ngomong, wa fil istidlali ala Abi Hanifati bihi waqfatun. Dan istidlal yang dijadikan oleh mazhab kami untuk menolak pendapat Imam Abi Hanifah, maksudnya begitu. Istidlal untuk menolak pendapatnya Imam Abi Hanifah bihi, dengan hadis yang tadi, waqfah, ini mungkin ada pemberhentian. Maksudnya pemberhentian itu kayaknya enggak bisa tuh. Maksudnya tidak bisa dijadikan dalil untuk menolak pendapandangannya mazhab Imam Abi Hanifah. Li jawazi ayya anna na'alaini kana ya'dilani asyadda rahim. Li jawazi, karena bisa jadi anna na'alaini, dua sendal itu, kana ya'dil. Kana ya'dilani asyadda rahimah. Bisa jadi harganya memang mencapai 10 dirham. Jadi kan Imam Taqiyuddin Al-Isni menetapkan mahar tidak ada batasan maksimal, tidak ada batasan minimal. Lalu muncul pandangan Imam Abi Hanifah, mahar itu minimal 10 dirham. Nah, lalu disampaikanlah dalil bahwa enggak ada batasan minimal, enggak ada batasan maksimal. Ada yang maharnya bacaan Al-Qur'an, apa namanya, pengajaran Al-Qur'an, ada yang mahar sendal jepit. Nah, teks hadis tentang sendal jepit dijadikan dalil bagi mazhab kita, mazhab Syafi'i, bahwa tidak ada batasan minimal, dan itu tidak bisa menolak pandangan Imam Abi Hanifah. Tidak bisa dijadikan argumen untuk mematahkan atau untuk menolak pandangannya Imam Abi Hanifah, karena bisa jadi dua sendal yang dijadikan mahar itu harganya memang 10 dirham, bisa jadi. Wa ahsanu min hadza furadi, dan yang lebih baik daripada hadis dua sendal ini untuk menolak pandangan Imam Abi Hanifah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addul alaiq, tunaikanlah alaiq. Kalau mau nikah, tunaikan alaik. Qila, dikatakan wamal alaik. Lalu alaik itu apaan? Qala, beliau mengatakan, ma taradha bihil ahlun. Ma taradha bihil ahlun. Apa yang menjadikan mereka, ma taradha bihil ahlun. Apa yang direla, apa yang seluruh keluarga itu rela. Keluarga perempuan rela. Kalau perempuannya diberikan mahar senilai itu. Jadi alaik. Makanya karena ini alaik disandarkan kepada rela dan ridhonya keluarga, maka benar ini pandangan kita tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal. Karena didasarkan kepada mataradu bihil ahlun, yang mana keluarga mereka itu menjadi ridho dengan itu. Gitu. Wabil kiasi, dan juga dengan kias. Dengan kias ini maksudnya apa nih? Kias mana yang dijadikan kias? Ya, kiasnya kepada hadis apa? Saya agak bingung. Wabil kias. Fayuqalu, dan dikatakan la yutaqaddar. Maka sebahagian ulama mengatakan tidak bisa ditakdir li'annahu badalu manfaatiha. Yang namanya mahar, ini pandangan berbeda dari ulama Asy-Syafi'iyah tentang tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal. Yuqal, dikatakan la yutaqadar. Memang namanya mahar mah enggak ada batasan, enggak ada batasan nilai banyak atau dikitnya. Kenapa enggak ada batasan? Ini pandangan berbeda, ini dalil berbeda dari pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i yang sama. Jadi dalil atau argumen dari ulama yang lain tentang tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal. Jadi kalau Imam Taqiyuddin Alis nih pakai dua hadis dua sendal tuh enggak bagus, karena bisa jadi dua sendal emang harganya ya 210 dirham. Yang paling bagus untuk menolak pandangan Imam Abi Hanifah ini adalah hadis addul alaik, kan begitu, tunaikanlah mahar sesuai dengan apa yang direlakan oleh keluarga, dan keluarga berbeda-beda, maka itu tidak ada batasan minimal maksimal. Fayuqalu, kemudian dikatakan la yutaqaddar, memang tidak ada batasan mahar dalam pernikahan. Li'annahu, karena yang namanya mahar, badalu manfaatiha, adalah badal daripada manfaat badannya si perempuan. Al-budh, kemaluan perempuan itu dibadalkan dengan maharnya. Fala yutaqadar kal ujroh, makin ini gak bisa ditentukan nilainya, kal ujroh itu sebagaimana upah. Jadi upah disesuaikan saja dengan apa namanya kedua belah pihak. Jadi tidak ada nilai yang harus ditetapkan. Karena ini manfaat berupa badan. Dan ini kalau dinilaikan, kalau ditakdir, itu jadinya kayak jual beli. Dan ini kan yang membedakan jual beli dengan nikah. Kalau nikah itu mahar bukan rukun, sedangkan jual beli saman itu jadi rukun. Maka kalau kita tetapkan nilainya itu seperti memberi harga pada badan, dan itu kan enggak bisa. Karena manfaat yang dihasilkan dari setiap badan orang beda-beda. Makanya mahar tidak perlu ada penetapan nilai tertentu. Batasan minimal enggak ada, maksimal juga enggak ada. Nah, ini juga bagus nih. Gitu. Thumma hadza fil mar'ati rasyidah. Ini nih yang tidak ada batasan minimal, batasan maksimal itu perempuan yang rasyidah. Wa fi sayyidil amati. Dan kalau kita menikahkan budak perempuan dalam masalah memberikan mahar kepada tuannya, thumma hadza fil mar'ati rasyidati wa fi sayyidil amati. Sedangkan ini masalah yang tadi tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal, adalah untuk perempuan rasyidah, perempuan yang cakap, perempuan yang memang bisa sudah mandiri, bisa mengatur dirinya sendiri. Wa fi sayyidil amati, dan juga mahar untuk budak perempuan. Bukan kepada budaknya, kepada tuannya kalau kita menikahi budak perempuan. Dan menikahi budak perempuan bukan sesuatu yang dibolehkan mutlak. Sudah kita lewatin beberapa pertemuan lalu. Ada syaratnya. Ammal wali, Sedangkan seorang wali, idza zawwaja al-mahjur 'alaiha, kalau ada seorang wali menikahkan al-mahjur 'alaiha, perempuan yang dicekal secara finansial. Al-mahjur, kita udah belajar tuh al-mahjur, orang yang dicekal, pertama karena dia gila, karena dia masih kecil, kedua karena dia gila, ketiga karena dia safih. Safih itu apa? Mubazir, tabzir. Anak zaman sekarang tuh jatuhnya safih. Anak zaman sekarang jatuhnya safih. Atau juga orang yang punya hutang, jadi nilai hutangnya lebih besar daripada properti simpanan yang dia punya, itu mahjur. Jadi kalau ada wali, dia punya anak gadis, tapi gadisnya mahjur, entah karena kecil, entah karena gila, entah karena safih, entah karena dia punya utang lebih besar daripada apa yang dia punya, lalu dia nikahkan nih anaknya nih, falaisa lahun nuzul, maka dia tidak boleh an-nuzul an mahril misli, dia tidak boleh berpaling. Artinya anak saya nih, kalau ukuran dia dulu kakaknya nikah atau sepupunya nikah atau dulu bibi, kan mahar misel. Mahar misel itu dikembalikan kepada mahar perempuan asobatnya, kan begitu. Dulu nih keponakannya, dulu sepupunya nikah. Cuman ini mahjur alai, kalau mahjur alai si bapak si wali itu enggak boleh nuzul. Nuzul itu maksudnya enggak boleh dari mahar yang sesuai dengan harga orang perempuan yang rada gila ini atau rada safi ini, kemudian beralih kepada mahar misal, enggak boleh. Ammal wali idza zawwajal mahjuru 'alaiha, kalau dia menikahkan gadisnya yang merupakan mahjur, orang yang dicekal, entah karena dia anak-anak, entah karena dia kecil, entah karena dia gila, entah karena dia safih, atau entah karena dia orang yang punya utang, falaisa lahun nuzul an mahri misliha, maka dia tidak boleh an-nuzul an mahri misliha. Iya benar ya. Yang saya pahami begitu. Falaisa, maka dia tidak boleh an-nuzul. Nuzul itu maksudnya menempatkan si perempuan an mahri misliha dari apa namanya, dari mahar semisal perempuan tersebut. Begitu. Karena dia mahjur alaih. Naam. Iya, yustahabu, tanggung nih, satu otak lagi. Yustahabu alla yanqusu an ashrati darahima. Madhab kita, madhab Imam Syafi'i, tidak menetapkan batas minimal, batas maksimal, tapi juga menganjurkan mahar itu tidak kurang dari 10. Itu anjuran, bukan batasan. Anjurannya tidak kurang dari 10 dirham. Lil khuruji min khilafi Abi Hanifah, untuk kita keluar dari perdebatan dengan Imam Abi Hanifah. Wa yustahabbu, dan juga dianjurkan, alla yuzad ala sadaqi azwajin nabi, tidak melebihi sadaq maharnya istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa 500 dirham, ay 500 dirhamin, yaitu 500 dirham. 500 dirham lumayan nih. 500 dirham dikali 500 kali 3. Coba ya, 3. Kemarin sih nemu nilainya tuh. 500 kali 3 per 4 tuh gimana? 3, 3,3 ya. 1675 gram perak. Jadi 500 dirham kalau dikali 3, 1/4 ya. 500 dikali 3,25 sama dengan 1625 gram. Jadi tidak, mie bagusnya tidak boleh kurang dari 10 dirham, enggak boleh kurang dari 300 ribu, tidak boleh lebih banyak daripada mahar istri-istrinya Nabi. Istri-istri Nabi itu standarnya minimalnya, apa standar minimalnya? Paling banyak 500 dirham. 500 dirham. 500 dirham itu dari kita bilang 1 dirham itu seukuran 1/4 gram. 3,25 gram. Jadi 3,25 gram kalau dikali 100 500 500 berarti 1625. 1625 gram kalau kita kali nilai perak, perak itu berarti kan kira-kira 20.000 ya. Kita bilang 20.000 atau 15.000 lah. Sama dengan 24.375.000. 24.375.000. Wah, itu perempuan tuh, kudu denger tuh. Jadi secantik-cantiknya perempuan, bukan nggak boleh, bagusnya tidak melebihi mahar istri-istri Nabi, yaitu 24.375.000. Intinya hitungannya 3.500 dirham. 500 dirham itu 1 dirham, itu seukuran 3 1/4 perak. 3 1/4 gram perak. Wa fa in kulta kalau engkau mengatakan wa fa hadhihi ummu habiba zaujun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana sadaqa 400 dinar. Masa 500 dirham sih? Dulu pernah ada istri Nabi Muhammad namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah itu maharnya 400 dinar. 400 dinar mahal. 400 dinar cuma. 400 dinar itu kan bisa 1 dinar 22.500. Ya. 2.500 dikali 400, ya Allah. 400 kali 2.500. 1 miliar. 1 M. Dulu Ummu Habibah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan kata Imam Taqiyuddin al-Isni tidak boleh, jangan, bagusnya jangan kurang 5 dari 10 dirham. Tapi juga jangan melebihi 500 dirham karena itu mahar maksimal istri-istri Nabi Muhammad. Cuma dikatakan tapi kan dulu Nabi Muhammad pernah menikahi Ummu Habibah. Ummu Habibah mahar sampai 400 dinar. 400 dinar itu 1 miliar. Fal jawab, maka jawabannya bahwasanya al-qadr, apa namanya, kadar ini, kadar 1 M ini, 400 dinar ini, min fi'lin Najasyi, ini dari perbuatan Raja Najasyi, min malihi, dari hartanya, ikraman li sayyidil awwalin wal akhirin, sebagai pemuliaan. Jadi dia menghormati Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad menikah Ummu Habibah, ini Najasyi yang ngasih mahar buat Nabi Muhammad. Nilainya 400 dinar. Lali anla annahu alaihi salatu wasalam addah. Bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam yang menunaikan maharnya. Wa aqada bihi, dan bukan Nabi Muhammad yang mengakadkan nikah dengan dengan 400 dinar tersebut. Wa fi'lu dzalika Najasyi radhiyallahu anhu jaryan, dan Najasyi tersebut radhiyallahu an, dikatakan radhiyallahu an berarti sudah masuk Islam nih waktu itu. Fi'lu dzalika Najasyi radhiyallahu anhu jaryan ala akhlaqil muluk, memang sesuai dengan akhlaknya para raja. Ya iyalah, namanya raja kan masa ngasih bingkisan 30.000 kan enggak mungkin. Ada orang nikah, datang gubernur, tamu undangan, ngasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya 700.000. Kagak mungkin gubernur ngasih hadiah 700.000. 700.000 tuh orang kita udah empot-empotan, iya. Cuman kalau kelas gubernur ngasih hadiah 700.000, emang enggak. Gubernur ngasih hadiah motoran begitu. Ada stafnya nikah, kemudian gubernur ngasih hadiah. Apa hadiahnya? Ya yang namanya gubernur kan kelasnya ya minimal motor NMAX kan begitu. Senilai itu kan ya. Akhlaqil muluk, ini Raja Najasyi. Najasyi itu sekarang Ethiopia. Najasyi itu raja di Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Ethiopia Afrika. Isti'malan li husni sani'ati, sebagai apa namanya, bentuk li husni sani'ah, untuk perbuatan baik. Wallahu a'lam. Jadi mahar Nabi Muhammad 400 dinar itu bukan dari Nabi tapi dari Najasyi. Nah, yang Nabi Muhammad kerjakan itu maharnya rata-rata paling banyak 500 dirham. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut besok. Wa yaskutu bitalaqi qabla dukhuli nisfu al-mahri. Setengah mahar gugur gara-gara sebelum gara-gara perceraian dan dia belum digauli. Insya Allah. Nanti insya Allah besok hari Selasa. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Mudah-mudahan diberi kekuatan untuk terus bisa mempelajari ilmu-ilmu agama. Dan saya mohon maaf bagi para asatid, para guru-guru, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, para buya, para sarjana, teman-teman sarjana muslim. Jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.